Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattakullaha alladhi tasa'anuna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur mudassatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan dari risalah Syekhul Islam rahimahullah. Dari risalah yang dimiliki oleh beliau yakni Al-Qawaid Al-Arba', empat kaidah yang dengannya seorang akan bisa membedakan antara at-tauhid wasyirk. Dan sebelumnya Asy-Syaikh rahimahullah beliau memberikan satu muqaddimah yang cukup bagus. Di antara muqaddimah yang telah kita bacakan kemarin, beliau mendoakan kepada kita agar Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita, memberi berkah dengan umur kita. Juga beliau sebutkan tiga tanda dari unwanus sa'adah. Kita didoakan semoga termasuk di antara golongan orang yang diberikan kehidupan yang bahagia. Di antara tiga tanda yang beliau sebutkan yaitu pada pertemuan yang lalu ialah idza wa'tiya syakara, apabila Anda diberi nikmat oleh Allah Ta'ala syakara, bersyukur. Ini adalah alamah as-sa'adah. Kesyukuran, rasa syukur atas nikmat sekecil apapun itu tertanda orang yang bersyukur adalah sebagai orang yang bahagia. Semakin bersyukur, semakin nikmat hidupnya. Semakin bahagia kehidupannya. Karena kalau tidak bersyukur, fa in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebagaimana Allah kisahkan sebuah bangsa yang diberi nikmat lalu tidak mensyukurinya, Allah ganti dengan azab. Yang kedua disebutkan oleh beliau, wa idza tuliya sabara, apabila diberi ujian bersabar. Apabila diberi ujian itu bersabar. Orang yang sabar orang yang paling bahagia. Sehingga kata Umar bin Khattab, ketika beliau mendapatkan kesabaran, kesabaran adalah sebagai bekal hidup kami. Nah, wa ma utiya khairan, tidak ada suatu pemberian. Wa awsa, ya Allah berikan kepada hamba yang lebih bagus, lebih menjadikan dia longgar hidupnya, minas sober, dari pemberian berupa sabar. Jadi kalau orang diberi oleh Allah Ta'ala nikmat sabar, itu adalah sebaik-baik pemberian, sebaik-baik perkara yang akan menjadikan hidupnya longgar, terasa luas. Sabar, kesabaran menjadikan orang itu bahagia. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling terdepan dalam sabar, karena dia adalah al-anbiya, asyadul bala al-anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Dan beliau orang yang paling penyabar menghadapi kehidupan seruwet apapun. Beliau adalah contoh kita. Hidup yang didapatkan dari kehidupan dunia, kamar yang dia tempati, kamar yang sederhana, rumah yang dijadikan untuk ibadah kepada Allah, rumah yang sederhana. Dalam hadis Bukhari dalam kitab Tahajjud, beliau diriwayatkan ketika beliau hendak tahajjud, maka ketika sujud beliau Aisyah menekuk kedua kakinya supaya beliau bisa sujud di tempatnya, di kamarnya tadi. Itu bisa bayangkan rumah seperti itu, kalau suaminya mau sujud, istrinya harus nekuk dulu kakinya supaya ada tempat untuk sujud. Kalau beliau berdiri, beliau luruskan lagi kakinya. Luar biasa kehidupan seperti ini, tapi beliau mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadi demikianlah kesabaran membuat orang itu semakin bahagia. Kesulitan itu justru menjadikan dia semakin bersabar dan akan semakin berharap pahala di sisinya. Baik. Lalu dalam ucapan muallif yang ketiga, tanda bahagia yang ketiga, wa idza aznaba istaghfara. Wa idza aznaba, kata Syekh, istaghfara. Apabila seorang berbuat dosa, melakukan satu dosa, istaghfara, dia memohon ampun. Amal ladzi idza adnaba la yastaghfir wa yastazid minaz dzunub fa hadza syaqi. Adapun kalau seorang berbuat dosa tidak mau istighfar dan dia terus bertambah dosanya, yastazid, fa hadza syaqi, orang ini orang yang celaka. Orang yang berbuat dosa tidak mau istighfar, wa hadza syaqi, orang yang celaka. Nah. Wal iyadu billah. Walakinnal 'abdul mu'min. Tetapi hamba yang beriman, kullama sadara minhu zanbun, badara bitaubah. Kata Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah, setiap kali orang mukmin berbuat dosa, muncul ucapan perbuatan dosa, apa sikap orang mukmin? Badaro, bersegera bitaubah, untuk tobat. Ya. Jangan Anda pahami kalau jadi orang mukmin tidak pernah berbuat dosa. Mesti ada dosa, kesalahan yang dia lakukan. Namun setiap kali orang mukmin berbuat dosa, baik yang dia ketahui ataupun dia tidak ketahui, baik yang dia sadari atau dia tidak sadari, manakala dia tahu dan ada yang mengingatkannya, bersegera rujuk, taubat, ya. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 17. Lihat ini, kita orang muslim, mukmin, mesti punya kekeliruan, kesalahan, ya. Itu mau taubat. Namun barakallahu fikum, orang yang berbuat dosa, sekali lagi orang mukmin, kalau dia muncul satu dosa kesalahan, segera bertaubat, bukan menunda-nunda, bersegera. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-17, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, dan orang-orang yang apabila mereka fa'alu fahisah, melakukan kekejian, perbuatan keji, albalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, berbuat kedoliman. Apa yang Allah katakan? Zakarullaha, mereka mengingat Allah. Wastaghfaru lizunubihim, di samping mengingat Allah, ingat larangan Allah. Ini larangan, ini larangannya Allah, ingat. Setelah ingat itu larangan Allah, Allah Ta'ala melarangnya, mencegahnya, maka fastaghfaru, beristighfar, lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Iya. Ini adalah sifat orang mukmin. Ya, Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat ke-18. Mereka ketika berbuat dosa, segera mereka mengingat Allah, segera mereka barakallahu fikum beristighfar, taubat, kemudian kembali ke jalan yang lurus. Nah, dalam surat Ali Imran tadi ya, ayat ke-135. Saya ulangi, surat Ali Imran 135. Adapun dalam surat An-Nisa ayat yang ke-17. Jadi sifat orang mukmin dalam surat Ali Imran 135, saya ulangi, kalau mereka berbuat dolim, segera mengingat Allah, segera beristighfar, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Adapun dalam surat An-Nisa ayat 17, Allah katakan, innama taubatu 'alallah alladzina ya'maluna su' bijahalah, tidak lain taubatnya kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat jelek, bijahalatin, karena kebodohan, dia tidak tahu. Bukan maknanya, kata Syekh, laisa maknaha adamul ilm. Dalam ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan, tidak berilmu di sini bukan maknanya tidak ngerti. Li'anal jahil la yu'akhaw. Kalau orang tidak ngerti, dia disiksa. Belum tahu. Ya. Dia tidak tahu, sama sekali tidak ngerti, benar-benar tidak ngerti, la yu'akhaw. Namun dalam ayat ini lakinal jahalahuna didul hilm. Tapi dalam ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud jahalah lawan dari sifat hilm. Apa al-hilm? Al-hilm yakni seorang yang dia mengetahui dan bisa mengetahui akibat kalau melanggar dosa. Kalau saya melakukan dosa ini akan muncul ini. Kalau saya melanggar ini akibatnya ini. Dipikir panjang. Sehingga dia tidak jadi melakukan. Inilah yang namanya hilm. Dia berpikir bukannya tujuh keliling. Ya, bukan hanya dipikirkan sekali dua kali dalam waktu yang panjang. Akibatnya dilihat pada dirinya, istrinya, anaknya. Kalau saya melakukan ini, bagaimana saya? Bagaimana dengan apa yang saya bawa ini? Pikir panjang. Ya. Jadi bukan sekedar yang penting saya bisa melakukan, orang lain dosa mikirkan saya. Begitu. Pikir panjang. Hilm. Dia akan berpikir akibatnya apa? Hilm. Dia ngerti dan mengetahui apa yang dia ketahui. Kalau dia lakukan, dia langgar, apa akibatnya? Jadi bukan maknanya al-jahalah dalam surat An-Nisa ini tidak mengetahui. Adamul hilm. Sehingga kullu man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah itu orang yang jahil. Setiap yang berbuat maksiat itu namanya orang jahil. Karena Allah katakan bijahalatin ya'ma alladzina ya'maluna su bijahala. Setiap orang yang berbuat maksiat hakikatnya orang bodoh. Walaupun dia ilmunya ngerti, tapi jahil dia. Bimakna artinya bodoh, naqisul hilm. Kurang hilmnya. Apa hilm tadi? Sifat seorang yang sangat hati-hati. Hilm itu sikap sangat hati-hati. Halim. Naqisul aqliyah. Kurang sisi akalnya. Kalau orang yang akalnya benar, mengetahui kejelekan akibatnya jelek, dia akan mikir melakukan kejelekan. Dia ngerti riba itu haram. Akibatnya apa? Dosa. Bahkan diperangi oleh Allah dan Rasul. Bailam, kalau mereka tidak mau berhenti, fa'dzanu bihadbi minallah wa rasuli. Umumkan peperangan dari Allah dan Rasul. Sampai berat ini? Iya, berat. Dia tahu bahwa akibatnya jelek. Maka ketika dia terjatuh kepada hal yang haram tadi, dia sudah tahu akibatnya. Naqisul aqliyah, akalnya kurang. Kurang sisi hilmnya, berpikir akibatnya. Tidak berpikir panjang. Kurang sisi akalnya. Orang yang akalnya sempurna, kalau ini ada minuman, ya, lalu saya kasih satu butir racun tikus, kira-kira gimana? Mau diminum? Ini kalau saya minum, karena sudah dicampuri racun tikus, wah, saya mikir panjang. Kalau saya tetap minum, namanya apa? Nekat. Akalnya kurang. Gak mau. Ini sudah ada racunnya. Antum naqisul akal kalau tetap diminum. Demikianlah seorang mukmin harus zaki, cerdik. Yang ketiga, naqisul insaniyah. Kurang sisi ke sifat kemanusiaannya. Karena manusia diorangkan oleh Allah dengan Quran, dengan sunnah, akan menjadi ahsanu taqwim, sebaik-baik makhluk. Dengan ilmu ilaladina amanu wa amilu sholihat, dengan ilmu, dengan amal soleh, manusia jadi mulia. Akan jadi rendah kalau dia tinggalkan apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Makanya naqis insaniyah. Makanya jangan banyak dosa yang dilakukan manusia mirip dengan apa yang dilakukan oleh binatang. Sehingga sifat manusia kalau sudah seperti binatang lebih jelek tingkah lakunya. Nauzubillah. Wa yakut wa qad yakunu alima, atau kadang. Jadi kesimpulannya, dalam surat An-Nisa ayat 17, orang yang berbuat dosa ini adalah kata Allah bijahalatin, lalu dengan sebab kebodohannya. Yang dimaksud bodoh di situ bukan maknanya tidak ngerti, tapi orang tersebut memiliki naqis, naqisul hilm, naqis dari aqliyah, naqis kekurangan al-insaniyah. Wa qad yakunu alima, dan kadang orang yang berbuat dosa tadi ngerti, mengetahui. Lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, tapi dia tidak ngerti dari sisi yang lain. Iya. Min nahiyatin annahu laisa indahu ilmun wala sabat fil umur. Dari sisi dia tidak memiliki sifat hilm dan tidak kokoh di dalam urusan agamanya. Tidak kokoh, sehingga mudah digoyah, diiming-imingi goyah. Karena sisi ini dia ngerti. Iya. Ada seorang yang dia terpaksa atau dipaksa, yang jelas dia tahu saya salah. Iya. Dia guru ngaji. Saking fakirnya kehidupannya, akhirnya dia ditarik oleh orang yang lain agama untuk bekerja. Bekerja. Bekerja, digaji, dikasih fasilitas, dimanfaatkan oleh orang Nasoro. Sekarang kamu sudah beralih agama, ajak orang lain ngikuti agama kamu. Dia berdakwah, tapi arahnya sudah beda. Apa yang dia ketahui dari Islam yang dulu dia ketahui untuk menjatuhkan Islam dan mengajak orang lain masuk agama Nasoro. Ini hakikatnya dia ngerti ini salah, tapi demikianlah orang ini barakallahu fikum tidak kokoh, tidak sabat fil umur, barakallahu fikum. Ini terjadi. Jadi orang tersebut melakukan praktek kekufuran, bahkan kadang kebid'ahan. Ada seorang mengajak saya, Ustaz, nanti Ustaz nyampaikan perkara bid'ah itu kullu bid'atin dolalah. Silahkan. Sebab saya tahu itu salah, tapi saya tidak bisa ngomong. Tidak bisu kok Pak? Iya saya tidak bisu. Tapi gimana? Ustaz aja yang menyampaikan, merinci hal itu. Tak tunggu-tunggu, mana udah di telepon lagi, udah di lutek lagi suruh ngomong. Ternyata apa? Ternyata enggak mampu bicara. Dia ngerti ini bid'ah, ini tidak ada ajarannya dari Nabi, dan dia tidak bisa kokoh di atas pendiriannya, tidak sabat. Barakallahu fikum. Jadi antum, barakallahu fikum, jangan tertipu dengan orang yang berbuat su' dalam keadaan jahalah ngerti. Orang-orang yang mereka masuk ke jajaran tubuh ihya aturos. Ngerti hukum bikin gambar. Ngerti ya. Dibawakan fatwa Syekh bin Baz haramnya. Ngerti fatwanya, karena dalam majalah mereka Al-Furqan yang berbahasa Arab ihya aturos ada fatwa Syekh bin Baz haramnya ini haramnya. Tapi mereka sendiri ketika bagi-bagi buka iftar untuk laporan ke markas besarnya yang lagi iftar difoto dulu untuk laporan ya, maaf. Antum ngerti enggak? Ngerti. Kenapa itu dilanggar? Mereka memiliki satu maksud yang tidak kokoh, tidak sabat di atas nasihat para ulamanya. Barakallahu fikum. Sehingga bermudah-mudah. Nah, mereka ngerti. Mungkin dai-nya hafal kitab ini, kitab itu. Tapi jangan sampai kita barakallahu fikum ahlus sunnah tertipu. Ya. Karena perbuatan orang yang jahalah, dia hakikatnya tahu tapi adamul hilm, tidak berpikir panjang. Tidak sadar apa yang dilakukan itu membawa dampak negatif. Ya. Dai yang muncul di televisi dengan gayanya itu jangan dikira tidak menimbulkan dampak negatif. Ada ibu-ibu SMS, saya ingin di dua apa di dua sama ustadz itu yang cakep. Masya Allah, dampak kenonton tadi karena gayanya ustadz dengan bahasa yang menarik, gerak-gerik tangannya juga cukup lihe ya, berlagak seperti itu, menarik. Jadi fitnah bagi umahat. Kita harus hilm, berpikir jauh panjang akibat sesuatu. Barakallahu fikum. Sehingga seorang itu kadang melakukan karena sudah tahu tapi adamul hilm, tidak sabat, tidak kokoh di atas ilmu. Summa yatubu min qarib. Lalu orang yang berbuat jelek, kata Allah Ta'ala, berbuat kejelekan karena kebodohannya. Kebodohannya tadi kurang hilm, kurang aqliyah insaniyah, atau tidak kokoh. Summa yatubu min qarib. Lalu dia bertobat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kullama aznabu, setiap kali berbuat dosa istighfaru, beristighfar. Ma hunaka haddun ma'sumun minazan minazunub. Tidak ada di antara kita, kita orang-orang yang kokoh di atas sunnah. Orang-orang yang kokoh di atas sunnah tidak ada seorang pun yang ma'sum minazunub, dari dosa. Walakin alhamdu, namun alhamdulillah, tak sadar memiliki kekurangan. Tapi alhamdulillah, kata Syekh, annallaha fataha babat taubah. Segala puji milik Allah, Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Fa'alal abdi da'adab ayubadi rabbit taubah. Sehingga bagi hamba apabila dia berbuat dosa, segera bertobat. Sudah tahu salah, berhenti, tobat, tinggalkan. Tunanya tobat. Sudah ngerti, barakallahu fikum, tapi terus menerus. Ini namanya bukan orang yang jujur. Idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadza alamatus syaqa. Kalau tidak mutobat, dari kesalahannya, tidak mau beristighfar dari dosanya. Ini tanda-tanda orang celaka. Tanda orang celaka itu tadi sudah diingatkan, sudah dinasehati, terus yusirru, terus menerus di atas kesalahannya. Ulama sudah mengingatkan, masyayikh sudah menasehati, tapi dia terus berjalan bersama Ihya At-Turas. Di negerinya sendiri dibubarkan oleh pemerintah karena Khawarij Kuwait, Ihya At-Turas. Kenapa antum masih? Tidak mungkin orang yang kokoh berkumpul dengan orang yang seperti itu. Para ulamanya sudah mengingatkan, kenapa masih bermesraan? Tinggalkan. Naam, dai-dai yang bergabung samanya, jangan tertipu dengan mereka, dengan jumlah yang banyak. Tayyib, Ahlus Sunnah selalu mengikuti nasihat ulamanya. Kalau ulamanya menasihati, tinggalkan, tinggalkan. Sehingga kalau dia tahu itu kesalahan, rujuk, rujuk. Iya, itu Ahlus Sunnah. Yang bahagia yang seperti ini. Wah, kamu berbuat salah ini. Iya, dulu. Dan saya sudah bertobat. Dan sebagai bukti tobatnya ini, saya mengumumkan, mengingatkan kaum muslimin dari apa yang saya lakukan. Jangan niru saya. Itu namanya benar-benar tobat. Barakallahu fikum. Orang lain jangan sampai terjatuh dengan kesalahan yang sama. Itu orang yang bahagia insyaallah. Ikhlas, tidak malu, saya salah, iya saya salah. Dia rujuk kalau keliru. Ya. Itu bahagia. Namun kalau orang yang menutup-nutupi kesalahannya, wah syekhnya ini mungkin keliru informasinya, nah ini orang yang jelek pemahamannya. Ulama itu sangat teliti, hilm, dikesifat hilm sebelum bicara. Sebelum orang itu ditahdir oleh Syekh Robi 10 tahun 7 tahun diikuti, diingatkan, dinasehati. Antum dan dengar, dan lihat prosesnya. Ngerti-ngerti sudah apa? Sudah jatuh orang. Antum dan lihat bagaimana para masyayikh mengingatkan orang yang menyimpang ini, diingatkan. Yang masih hidup loh ya. Diingatkan terus. Dan antum dan lihat tulisan-tulisan nasehatnya, buku-bukunya antum dah tahu. Tahu-tahu, wah ini Abdurrahman Abdul Khaliq, tinggalkan. Wah ini dai ini, tinggalkan. Para ulama dipenuhi dengan khusyuk. Barakallahu fikum. Sehingga kita seorang muslim kalau ingin bahagia, ketika sadar berbuat dosa dan salah, keliru, segala rujuk, taubat. Waqad yaqnutu min rahmatillah, dan kadang seorang itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Wayatihi syaitan, datang kepadanya setan. Wayaqul, dan dia mengatakan, alaisa laka lahu laisa laka taubah. Setan membisik-bisiki kepada orang tersebut untuk tidak bertobat. Ya, maghrur, kamu banyak ketaatannya, banyak ibadahnya, insya Allah dosa yang kamu lakukan masih apa? Kecil. Maghrur orang tersebut ya. Maghrur namanya. Setan membisiki demikian. Sudah jelas dia terjatuh kepada kebid'ahan, penyimpangan, akidah, manhaj harus ditinggalkan. Setan membisiki, tapi kan ada kebaikannya. Ya. Sehingga antum jadi ragu. Iya, ada kebaikannya. Kalau memang ulama menyuruh kita tinggalkan, tinggalkan. Adapun kebaikannya, khawarij, khawarij yang Nabi katakan kilabun nar, anjing neraka, ada kebaikannya untuk mereka. Mereka ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, sampai yahkiru sholatahu, sholatnya mereka mengalahkan kalian. Sholat mereka, tapi kejelekannya ini diingatkan untuk ditinggalkan. Jadi barakallahu fikum, seorang muslim hendaklah berusaha melakukan tiga hal ini. Hadhis umurus salas, inilah tiga hal. Idza utiya syakar, kalau diberi nikmat syukuri. Nikmat yang paling besar ilmu ya ikhwah. Iman, yakin, itu nikmat yang sangat besar disyukuri. Karena nikmat dunia itu juga nikmat. Namun wala taj'al musibatana fi dinina, jangan kau jadikan musibah itu pada urusan agama. Karena agama lebih mahal daripada dunia. Mahal agama ini, ilmu ini sangat mahal, manhaj sangat mahal. Syukuri, antum jadi muslim, ngerti sunnah, ngerti tauhid, ngerti ulama ahlus sunnah, ngerti manhaj jalan yang harus ditempuh, nikmat yang sangat besar. Dunia sesuatu yang dikatakan dalam Al-Quran, disifati dengan sifat-sifat kadang fitnah, kadang maghrur. Adapun ilmu Allah sebutkan, Allah puji, Allah sanjung orang-orang yang mencarinya, belajar ilmu tersebut. Sebut kisahnya Nabi Musa ketika safar mencari ilmu, karena tidak lain kemuliaan. Adapun nikmat dunia itu nikmat disyukuri untuk menolong agama. Antum, nikmat dunia untuk menolong agama antum. Diberi nikmat kendaraan, syukuri untuk taklim, ngantar istri taklim, mencari ma'isah yang halal. Syukuri yang sedikit itu bahagia. Wa idza tuliya sabara, yang kedua sifat orang yang bahagia apabila diuji bersabar. Wa idza annaba istighfar hayaun wa nusaadah, itulah tiga hal tanda bahagia. Man wuffiqalaha nala sa'adah. Kata sih, siapa yang diberi taufik mendapatkan tiga hal tadi, nala sa'adah, dia memperoleh kebahagiaan hidup. Wa man hurrima minha aw min ba'diha fa innahu syaqi. Kata Syekh Saleh Fauzan, siapa yang Allah Ta'ala tidak berikan tiga hal atau sebagian dari tiga hal, fa innahu syaqi, dia itu celaka. Kalau tidak diberi tiga hal ini, berarti orang yang tidak bahagia. Kalau diberi nikmat oleh Allah tiga hal ini, dialah bahagia, sa'adah. Kalau tidak diberi oleh Allah taufik mendapatkan tiga hal ini, celaka. Nah, maka barakallahu fikum, ini muqaddimah yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Dan perlu diketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, tapi beliau paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau menyatakan annahu kana yastaghfir, bahwasanya beliau beristighfar fil majlisil wahid, dalam satu majlis, 70 marrah, 70 kali. Satu majlis, satu kali majlis, 70 marrah, 70 kali. Naam. Padahal beliau orang yang sudah diampuni dosanya. Loh, kenapa dia masih istighfar? Kenapa Nabi masih istighfar padahal sudah diampuni dosanya? Ya? Istighfar yang ibadah Allah. Mendapatkan nikmat rezeki. Banyak istighfar itu akan mendatangkan rezeki ya ibadah Allah. Sebagaimana kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada kalian wahai kaumku, istaghfir rabbakum, mohon ampun, istighfar kepada Allah Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Allah Maha banyak pemberi ampunannya. Apa manfaatnya istighfar? Yursilis sama alaikum midroro. Allah akan kirimkan, turunkan hujan yang deras. Hujan yang barokah. Wa yumditkum bi amwal. Diberi banyak harta. Loh. Jadi amalan istighfar, bertobat. Antum ngerti, wah ini pekerjaan haram. Tobat. Kalau tobat akan diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Yumditkum bi amwal wal banin wa banin wa yaja'alakum. Allah akan berikan harta, anak, sungai-sungai. Itu istighfar. Jadi banyak beristighfar itu di dalam surat Nuh mendatangkan apa? Rezeki yang barokah. Sehingga kalau meninggalkan perkara yang haram, tobat, istighfar, jangan mikir langkosi keprimen. Rezeki saya bagaimana? Tum jangan berpikir seperti itu. Justru istighfar, taubat, Allah Ta'ala akan memberikan bi amwal wa banin wa yaja'alakum jannat. Akan diberikan kebun dan sungai-sungai, rezeki yang luas. Jangan, waduh ini pekerjaan haram, tapi kan gajinya gede. Kalau saya tinggalkan gimana nak saya makan apa? Yo makan nasi. Masa terus jadi makan batu? Makannya nasi nanti. Lalu istri saya bagaimana? Ya makannya nasi juga, sama. Insyaallah sama. Tapi dari jalan yang halal lebih barokah. Tapi kadang hati karena belum kokoh. Taufik belum sampai pada orang tersebut, kadang maju mundur. Bukan maju mundur maning, serong kanan, serong kira-kira pusing. Coba kalau dia kokoh, iya. Kalau meninggalkan, bertobat, Allah jamin rezekinya. Tobat coba. Allah beri rezeki yang halal. Barakallahu fikum. Jadi banyak istighfar, bertobat, itu Allah beri rezeki yang barokah. Taib. Setelah selesai dari pembahasan muqaddimah, maka Syekhul Islam rahimahullah akan masuk pada inti masalah. Yang ngantuk wudu. Ada yang ngantuk? Atau yang ngantuk tak tes men orang ngantuk. Yang ngantuk siapa ini? Biar enggak ngantuk. Ada yang ngantuk? Gantum yang ngantuk, Jamal. Sebutkan tiga tanda orang bahagia. Gampang pertanyaannya? Seperti yang disebutkan Syekhul Islam. Idza utiya syakara. Ya, terus yang ketiga, wa idza naba istaghfara. Betul. Apa artinya itu? Kalau diberi bersyukur, kalau diuji kalau berbuat dosa istighfar. Nah, itu alamah khair. Pertanyaan kedua, abinya. Kalau orang tersebut mendapatkan 3 nikmat tadi, berarti tanda orang bahagia. Berarti lawannya apa tadi kata Syekh? Kalau orang tersebut tidak diberi 3 atau sebagiannya, berarti golongan orang yang syaqi, celaka. Baik, sekarang kita masuk ucapan muallif dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. I'lam, ketahuilah. Arsyadakallah li ta'ati. Semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Anal hanifiyah millata Ibrahim. Bahwa hanifiyah adalah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Apa itu millahnya Ibrahim? An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahu ad-din. Bahwasanya, saya ulangi, hanifiyah, ajaran hanifiyah adalah ajarannya Ibrahim alaihissalam. An ta'budallah, agar engkau beribadah kepada Allah wahda, semata. Mukhlishan lahuddin, ikhlas untuk Allah dalam beragama, menjalankan agama. Qala ta'ala, dalilnya kata Syekh, dalil yang demikian dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mengadakan, menciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Barakallahu fikum. Penjelasan Syekh Saleh Fauzan yang pertama, makna hanifiyah. Apa itu hanifiyah? Berkata Syekh Saleh Fauzan, millah ajaran Nabi Ibrahim adalah millah yang hanifiyah. Apa hanifiyah? Al-muqbil ala Allahi al-mu'rid amma siwa. Hanifiyah adalah al-muqbil ala Allah, menghadap kepada Allah. Al-mu'rid amma siwa, berpaling dari selain Allah. Hadza huwal hanif. Inilah yang disebut dengan hanif. Menghadap kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Itulah Ibrahim mengajarkan agama hanif. Sehingga al-muqbil ala Allah biqalbi. Sekarang yang dimaksud menghadap kepada Allah. Bagaimana menghadap kepada Allah maknanya? Al-muqbil ala Allah yang dimaksud menghadap kepada Allah biqalbihi, dengan hatinya. Wa a'malihi, dengan amalan-amalannya. Wa niyatihi, niat-niatnya. Wa maqasidihi kulliha lillah. Dan segala tujuan-tujuan hidup semuanya untuk Allah. Tak ulangi. Yang dimaksud menghadap kepada Allah dengan hatinya, dengan amalannya, dengan niat-niatnya, dengan tujuan-tujuannya semuanya untuk Allah. Itu yang dimaksud al-hanif, menghadap kepada Allah hatinya. Wajjahtu wajhiya lillah alladzi fatara as-samawati wal ard. Saya hadapkan wajahku kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Demikian. Sehingga wajah tidak digunakan sujud kecuali kepada Allah. Naam. Juga amalannya, amalannya selalu tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapannya yang diharapkan di atas ridhonya Allah. Perbuatannya di atas perkara yang diridhoi oleh Allah. Lalu ngadep. Ya. Walaupun tidak di masjid, tapi amalannya selalu di atas bimbingannya Allah Ta'ala. Di pasar dia berusaha. Apa sikap seorang muslim? Nah, ketika menghadapi sesuatu yang dilarang ini, hatinya condong menghadap kepada Allah, mohon petunjuk, mohon kekuatan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah tadi. Itu mukbil. Wa niyatihi, niat-niatnya. Mau tidur berdoa, tidur gasik. Niat tidur gasik, bismillah, mudah-mudahan bisa bangun lebih awal. Bisa sholat subuh tidak terlambat, paling tidak. Kan gitu, paling tidak subuh tidak terlambat. Syukur-syukur lebih dari itu, sebelum subuh sudah bangun. Niat yang baik tidurnya, semua niat-niatnya adalah menghadap kepada Allah. Menasehati orang, lillah. Membantu orang, lillah. Semuanya untuk Allah, mukbil ala Allah. Al-mu'arid amma siwah, dan berpaling dari selain Allah. Wallahu amarana bittiba' millati Ibrahim, dan kita diperintahkan. Dalilnya, dalil kalau kita disuruh mengikuti ajarannya Ibrahim, milahnya Ibrahim sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim, dan tidaklah Allah jadikan untuk kalian min ad-din, dari agama, min haraj, dari kesulitan. Allah tidak pernah menjadikan untuk kalian dari agama ini berupa kesulitan. Millata abikum Ibrahim, itulah millah bapak kalian. Siapa itu? Ibrahim. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah millah yang lurus, ajaran yang datang dari bapak kalian juga. Siapa itu? Ibrahim. Ajarannya tidak ada yang bikin sulit, gampang, kepenak. Contoh sing gampang, khitan. Siapa yang memberi contoh? Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW pun mengikuti ajaran beliau, bimbingan beliau. Punya istri lebih dari satu. Siapa itu? Ibrahim istrinya berapa? Dua. Yang satu melahirkan siapa? Ismail. Yang satu melahirkan Ishak. Jadi menikahi wanita lebih dari satu itu bukan untuk mempersulit wanita, ya Bok? Justru untuk memberi kemudahan bagi para wanita. kita, bukan untuk menindas, tapi justru menolong mereka. Sekarang kalau dikalkulasi jumlah wanita dengan kaum laki-laki, banyakan mana? Coba antum pergi ke jalan naik motor, lebih sering ketemu kaum hawa atau kaum rijal? Lewat di pabrik, yang banyak kaum hawa, kaum rijal, ya, banyak sekali. Nauzubillah min dzalik, kalau mereka, wah, kita tidak mau diapakan, dipaksa. Agama bukan memaksa dan bukan mempersulit. Kalau laki-lakinya mampu, barakallahu fikum, antum sanggup menghidupkan bimbingan ajaran yang bagus ini, tafadhol. Agama bukan untuk mempersulit. Yang kadang mempersulit kita, kita sendiri yang bikin sulit. Ya, tidak mau disesuaikan dengan sesuatu yang sudah sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah itu untuk justru mempermudah urusan kita. Kalau wanitanya nanti di akhir zaman 51 laki-laki, 50 perempuan, 1 laki-laki. Nah, sekarang kalau laki-laki paling pol berapa? 4. Nah, yang berapa tadi sisanya? 40 baru diambil 4. Tinggal berapa? 46. Banyak sekali. Nah, sekarang aja barakallahu fikum itu bisa lihat. Sehingga agama ini benar-benar melindungi kaum wanita. Mereka butuh pengayom. Ada yang melindungi karena mereka makhluk yang lemah. Nah, kalau lebih banyak yang ngambil sopo? Kasihan. Akhirnya terjadi yang tidak kita harapkan. Maka barakallahu fikum, seluruh ajaran yang datang dari Islam itu bukanlah, kata Allah, Allah bukan ingin menjadikan min haraj, bikin susah, tapi justru bikin kemudahan. Selanjutnya, setelah kita tahu makna hanif, dan diantara dalil kita disuruh mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam, dicamping dalam sisi prinsip akidah juga untuk melihat dalam surat Ali Imran 67 dalil yang lain. Allah sebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah hanif muslim. Maka na Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima. Dalam surat Ali Imran ayat 67, maka na Ibrahim, bukanlah Ibrahim itu Yahudiya, pengikut Yahudi. Wala nasraniya, bukan pula pengikut Nasrani. Lalu kalau Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tapi dia adalah hanif, orang yang menghadap kepada Allah, berpaling dari selain Allah, muslima, orang yang pasrah tunduk kepada Allah. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah perintahkan aslim, pasrah kamu Ibrahim, maka Ibrahim pun aslamtu li rabbil alamin, saya pasrah menyerah kepada Allah rabbul alamin. Namanya sudah pasrah tunduk, segala perintah-perintah Allah dikerjakan seberat apapun, sampai harus menyembelih siapa tadi? Ismail, berkurban berupa menyembelih putra. Perintah dari Allah. Itu benar-benar datang dari Allah. Ibrahim alaihissalam segera mengambil pedangnya, mengajak anaknya, menyampaikan beritanya. Sang anak pun tunduk dengan perintah Allah. Setelah keduanya berbaring, ternyata itu hanyalah ujian. Barakallahu fikum. Ujian seberat ini mampu dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, Muslim. Sehingga kita seorang Muslim mengikuti jejak beliau. Taib. Millata Ibrahim. Nah, setelah itu beliau sebutkan Hanifiyah tadi secara makna menghadap kepada Allah, berpaling dari selainnya. Setelah itu poin yang kedua, Millata Ibrahim, ajaran Ibrahim. Di antara ajaran Ibrahim, At-ta'budallah wahdah mukhlisolahuddin. Hadihi hanifiyah. Inilah makna hanifiyah. Ikhlas beribadah kepada Allah. Antabudallah faqat, ibadahnya kepada Allah saja. Hanifiyah, ikhlas beribadah hanya kepada Allah saja. Yakni watajtanib asyirka, menjauhi segala jenis kesyirikan. Itu namanya hanifiyah. Berpaling dari selain Allah, maksudnya ikhlas menjauhi segala jenis bentuk praktek kesyirikan. Di anal ibadata idza khalaqataha khalaqaha asyirku batalat. Karena ibadah kalau dicampuri syirik batal. Seperti wudu berhadas. Gimana wudunya? Batal. Salatnya? Salat itu wudu. Sudah. Takbiratul ihram, Allahu akbar, keluar angin dari belakang. Wudunya apa? Batal. Salatnya? Sah apa batal? Salatnya tidak sah. Sama kalau ibadah dicampuri syirik, batal apa aja ibadahnya, tidak diterima oleh Allah. Fala takunu ibadah illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Maka tidaklah dikatakan ibadah yang diterima kecuali apabila selamat dari syirik akbar dan syirik kecil. Gitu. Yep. Seperti dalam surat Al-Baqarah yang kita sudah hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Antum jangan menganggap syirik kan sudah lewat. Bahaya ini terus muncul. Sampai Ibrahim saja berdoa, Rabbi wajnubni wa baniya na'budal asnam innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, jauhkan saya. Saya. Jauhkan saya dan anak keturunan saya. Lihat. Berarti yang namanya kesyirikan bisa terjadi nanti di belakang kita. Kecerdasan Nabi Ibrahim, nanti muncul syirik karena iblis belum mati. Mohon dijaga dirinya dan anaknya. Kata para ulama, faman ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari ujian syirik setelah tidak amannya Nabi Ibrahim. Ibrahim saja merasa tidak aman, tidak berdoa. Apalagi kita. Siapa yang bisa menjamin diri-diri kita? Maka harus takut. Dan inilah fungsi talabul ilm, duduk di majlis ilmu agar selalu terjaga, terhindar dari segala bentuk kerusakan-kerusakan yang merusak ibadah kita. Mungkin cukup taklim kita sampai pada ucapan beliau, mukhlishon lahuddin. Barangkali ada pengumuman dari panitia taklim berkaitan dengan daurah masyayikh, insyaallah di Bantul. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.